warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Buruj dan kita masuk pada ayat-ayat terakhir. Qala al-Imam al-Jarir rahimahullahu ta'ala haddathana Amr ibn Ali qala haddathana Qurrah ibn Sulaiman qala haddathana Harith ibn Surayj قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى الإمام الجرير mengatakan dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, beliau menafsirkan firman Allah Taala, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, bahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Al-Qur'an yang mulia di lawhil mahfuz, dari lawhil mahfuz. Qala, beliau mengatakan Anas ibn Malik, innal lawhal mahfuzah alladhi dhakara Allah bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, sesungguhnya lahul mahfuz, ya, lembaran-lembaran yang terjaga yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, fi jabhati Israfi, yaitu berada di keningnya malaikat Israfil. Wa qala ibn Abi Hatim, dan berkata Al-Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddathana Abi, telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi Al-Muhaddith Amirul Mu'minin fil Hadith. Haddathana Abu Salih qala haddathana Muawiyah Ibn Salih qala anna Abul A'bas huwa Abdurrahman Ibn Salman qala, bahwasanya Abdurrahman Ibn Salman mengatakan, ma min syai'in qada Allah Al-Qur'an mimma qablahu wa ma ba'dahu illa wa huwa fil lawhil mahfuz. Tidaklah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, baik itu Al-Qur'an atau apa-apa yang sebelumnya atau yang sesudahnya, kecuali sudah tertulis di dalam lawhul mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Wal lawhul mahfuz baina 'ainai Israfil, dan lauhul mahfuz berada di depan daripada kedua mata Israfil, la yu'dhanu lahu bin nadhar fihi, dan malaikat Israfil tidak diizinkan untuk melihat atau membaca isi daripada lauhul mahfuz tersebut. Wa qala al-Hasan al-Basri, dan berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. Bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an ini yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz tersebut apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Wa qad rawal al-Baghawi في طريق إسحاق بن بشر قال أخبرني مقاتل وابن جريج المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain Al-Masud Ibn Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil fi Ilmi Tafsir. Beliau mengatakan, yaitu meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibn Abbas mengatakan, inna fi sadril lauh la ilaha illallah wahdah. Sesungguhnya pada apa namanya cover sebelah depan, yang paling depan dari Lauhul Mahfudz bertuliskan la ilaha illallah wahdah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai selain Allah Subhanahu wa taala semata yang Maha Esa. Dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faman amana billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, wa saddaqa biwa'dih, dan juga membenarkan apa yang Allah janjikan dan Allah ancamkan, wattaba'a rusulah, dan mengikuti rasul-rasulnya, adkhalahul jannah, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa qala, dan Ibnu Abbas mengatakan pula, wal lawhu lawhun min dhurrati bayda, dan Lauhul Mahfuz tersebut yaitu lembaran-lembaran yang terbuat dari mutiara-mutiara putih. Tuluhu ma baina as-sama'i wal ard, yang panjangnya seperti antara langit dan bumi. Wa arduhu ma baina al-mashriq wal maghrib, dan lebarnya itu seperti jarak antara timur dan barat. Wa hafatahu dhur wal yakhut, dan pinggiran-pinggiran daripada Lauhul Mahfuz tersebut adalah mutiara-mutiara dan batu permata merah. Wa daffatahu yaqutatun hamra, dan tinta-tintanya gemerlapan terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Wa qalamuhu nur, dan penanya adalah cahaya. Wa kalamuhu mahfudun bil arsy, dan perkataannya ma'qudun bil arsy, yaitu terikat dengan arsy. Wa asluhu fi hijri Malik, adapun ya asalnya yaitu pangkal daripada Lauhul Mahfuz tersebut itu di pangkuan para malaikat. Wa qala Muqatil, dan Muqatil mengatakan Lauhul Mahfuz, Muqatil bin Sulaiman, beliau mengatakan an yaminil arsy, Lauhul Mahfuz di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Tabrani, dan berkata Al-Imam At-Tabrani dalam tafsirnya dan juga dalam mu'jamnya, tafsir At-Tabrani dan juga mu'jam At-Tabrani, haddatsana Muhammad ibn Utsman ibn Abi Syaibah قال حدثنا منجاب ابن الحارث قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف قال حدثنا زياد ابن عبد الله عن ليث عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهوزن رسول صلى الله عليه وسلم رسبدا إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhul Mahfuz dari mutiara putih. Safahatuha min yaqutati hamra, lembaran-lembarannya dari batu yakut yang berwarna merah. Qalamuhu nur, penanya adalah cahaya. Wa kitabuhu nur, dan apa yang tertuliskan adalah cahaya. Lillahi fihi fi kulli yawmin 63 lahdah, dan Allah Subhanahu wa taala setiap hari melihatnya 63, yaitu 360 kali beliau memandangnya. Yakhluqu wa yarzuq, dan Allah menetapkan akan menciptakan sesuatu makhluk, akan memberikan rizki kepada makhluknya. Wa yumitu wa yuhyi, akan mematikan makhluknya atau akan menghidupkan makhluknya. Wa yu'izzu wa yuzil, dan akan memuliakan makhluknya atau merendahkan ya makhluknya. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak apa yang Allah kehendaki, Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Demikian akhir daripada surah Al-Buruj, walillahil hamd. Kita masuk kepada tafsir surah yang berikutnya, yakni surah Al-Insyiqaq, wahia makiyah. Dan surah ini merupakan surah makiyah, Al-Insyiqaq, sesuatu yang terbelah. Dan sebelum kita masuk, al-afu minkum jika ana membaca ini terlalu cepat, tapi mungkin demikianlah memang gayanya begitu memang, ya, gayanya memang begitu sehingga mungkin sudah berusaha diperlambat, tapi kemudian cepat lagi, diperlambat cepat lagi, ya, dan mungkin ini butuh kesabaran dari yang mendengarnya. Ya. Ini kalau antum pernah mendengar ceramahnya Syekh Abdul Aziz Nubaz, itu mungkin saya itu ya masih sangat lambat sekali dibandingkan cepatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam mengisi taklim. Bisa dilihat, bisa didengar ceramahnya. Beliau kalau berbicara itu sangat cepat sekali. Dan berbicara cepat bukan berarti tanpa dasar. Sebagian ulama ahlul hadis mereka berpendapat kalau taklim itu harus cepat. Kenapa? Supaya faedahnya banyak. Ya, karena ilmu hadis itu kan yang dibahas banyak sekali. Sanadnya harus dibaca, rawi-rawi hadisnya harus dijelaskan, faedahnya dijelaskan. Sedangkan kitab-kitab hadis itu sangat banyak sekali, ratusan, ya, ratusan ribu, bahkan jutaan hadis yang harus diselesaikan. Ya. Tapi tentunya kita berusaha untuk agak pelan, ya, agak pelan. Oleh karena itu, barangkali yang mencatat agak ketinggalan, bisa difotokopi kitabnya Ibnu Katsir atau dibeli kitabnya, ya, difotokopi murah, kitabnya juga murah, kalau cetakan-cetakan Mesir murah, ya, paling sekitar berapa, 400 atau enggak nyampe bahkan, kalau cetakan yang Saudi bisa nyampe 2 juta, ya, bisa dibeli di toko-toko kitab. Kalau ingin mendapatkan faedah yang sempurna dari tafsir Ibnu Katsir ini, memang sengaja ana bacakan secara utuh dari tafsir Ibnu Katsir ini, secara utuh. Jadi tempat yang lain saya juga mengisi tafsir Ibnu Katsir, hanya saja yang saya baca adalah ringkasannya, ya, ringkasannya yang saya baca. Sehingga mungkin di beberapa tempat ada yang sudah sampai juz 28, ya, bahkan ada yang lebih. Tapi sengaja di sini khusus di Pemalang ini yang kita baca adalah kitab yang lengkapnya dari tafsir Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Malik, berkata Imam Malik bin Anas an Abdullah bin Yazid an Abi Salamah, inna Abu Hurairah qara'a bihim, bahwasanya Abu Hurairah membaca saat mengimami para muridnya, idas sama'ung syakat, fasajada fiha, maka beliau sujud dalam membaca surat ini. Falaman sarafa akhbarahum, ketika beliau selesai salat, beliau khabarkan kepada para jamaah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah ini, idas sama'ung syakat. Nanti akan kita dapati ayat apa itu. Hadis ini diriwayatkan pula Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, dari jalan periwayatan Malik Ibnu Anas. Tentunya Imam Malik Ibnu Anas, imamnya mazhab Malikiyah, penulis kitab Muwatta', Imam Malik. Ya. Wa qala al-Bukhari, dan berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mu'tamir an abihi an Abi Bakar an Abi Rafi' qala Abi Rafi' mengatakan, salaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-atamad, faqara'a, idas sama'un syakat. Aku pernah salat bersama Abu Hurairah, beliau menjadi imam salat Isya, salat atamah, nama lain dari salat Isya. Maka beliau membaca, idas sama'un syakat, fasajada, beliau pun sujud, faqultu lahu, ya, maka ketika selesai aku bertanya kepada beliau, sajadta khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, Apakah engkau sujud di belakang Abil Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Maka senantiasa aku sujud, ya. Aku sujud ketika membaca surah ini sampai aku bertemu dengannya. Wa rawahu aidan an Musaddad an Mu'tamir. Dan aku riwayatkan pula dan diriwayatkan pula hadis ini dari Musaddad dari Mu'tamir bihi, thumma rawahu an Musaddad, yakni Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Namanya Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Ya. Ulangi, Musaddad ibn Musarhal ibn ibn Musarhad. Afwan, Musaddad ibn Musarhal ibn Musaddad. Musarbal, afwan. Ini namanya wazannya sama semua, anaknya, bapaknya, kakeknya. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Ini nama ini jarang ini, jarang ketemu nama ini. Nama antik. Terlalu lama besar, subhanallah. Beliau setara dengan Imam Syafi'i, Abdullah Mubarak, dan seterusnya dengan beliau. Banyak. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. An Yazid ibn Zura'i. An Taimi an Bakr an Abi Rafi' fadzakarah. Kemudian disebutkan. Wa akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i min turukin. Dan diriwayatkan pula Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dari berbagai macam jalan periwayatan dari Sulaiman ibn Tarhan At-Taimi bihi dengan riwayat yang sama. Wa qad rawahu Muslim wa Ahlus Sunan min hadis Sufyan ibn Uyainah. Dan Imam Muslim pula meriwayatkan hadis dan juga Ahlus Sunan meriwayatkan hadis dari jalur periwayatan Sufyan ibn Uyainah. Dan Al-Imam An-Nasa'i menambahkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Kilahuma an Ayyub ibn Musa, keduanya dari Ayyub ibn Musa dari Atha ibn Nina, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, beliau mengatakan sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-sama'u syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami dulu sujud bersama Rasulullah, berarti sujud sajdah pada surat idza as-sama'u syaqqat dan pada surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dua surat ini. Ada faedah di sini, yaitu diriwayatkan sama-sama di sini satu rating semuanya. Malik ibn Anas, kemudian Musarbal, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal, kemudian Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama-ulama besar satu rating semua. Ketika disebutkan hadis-hadis dari riwayat ulama-ulama besar ini, berarti tidak bisa diragukan kesahihannya. Ulama besar. Dan mungkin yang sering kita bingung antara Sufyan ibn Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama sama-sama dari Kufah. Sama-sama dari Kufah. Kufah di Irak. Hanya saja Sufyan ibn Uyainah terakhir di Makkah. Oleh karena itu beliau, nama lengkap beliau Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ibni Abi Imran. Ya, ibni Abi Imran. Abi Imran itu bernama Maimun Al-Kufi Al-Makki. Ya, karena Abi Imran ini tinggal di Mekah. Sufyan ibn Uyainah ini ulama besar. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga ulama besar. Namanya Sufyan, ya, ibn Sa'id ibn Masruq ibn Habib ibn Rafi Al-Kufi. Ya, ini nama Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kedua-duanya ulama besar. Kedua-duanya dari Kufah. Bagaimana cara untuk membedakan Sufyan ibn Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri? Padahal di dalam sanad biasanya qala haddatsana Sufyan. Ini Sufyannya siapa? Kan bingung, Sufyan siapa ini? Maka ulama meneliti. Kita cari siapa hadis yang sebelum Sufyan ini, yaitu yang meriwayatkan hadis dari Sufyan. Kalau yang meriwayatkan hadis semisal contoh misalkan Abu Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair ini Al-Makki, gurunya Imam Bukhari, bahkan gurunya Imam Bukhari yang paling mulia, bahkan beliau Imam Bukhari memulai sahihnya pertama kali hadis disebutkan adalah dari Al-Humaidi. Qala haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan. Disebutkan Sufyan. Kalau Abdullah Ibn Zubair Al-Humaydi mengatakan qala hadzan Sufyan, pasti adalah Sufyan Ibnu Uyainah, itu pasti. Kalau Abdullah bin Zubair Al-Humaydi kemudian mengatakan qala hadzan Sufyan, pasti Ibnu Uyainah. Dan juga kalau Ali bin Al-Madini, kalau Ali bin Al-Madini mengatakan qala hadzan Sufyan, itu pasti Sufyan Ibnu Uyainah. Demikian pula kalau Muhammad bin Salamah kalau meriwayatkan hadis qala hadzan Sufyan, pasti Sufyan. Sufyan siapa? Ibnu Uyainah. Demikian pula kalau contohnya siapa lagi? Ya, tadi, yang tadi. Yaitu Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal. Kalau meriwayatkan hadis qala hadzan Sufyan, pasti dari Sufyan Ibni Uyainah. Ya. Kemudian kalau misalkan yang meriwayatkan hadis yang mengatakan qala hadatsana Sufyan adalah Muhammad Ibnu Katsir atau Muhammad Ibnu Yusuf, ini imam-imam besar, atau Qabisah Ibnu Uqbah, atau Ali Abdullah bin Mubarak, atau Abdurrahman bin Mahdi. Kalau semuanya ini meriwayatkan qala hadatsana Sufyan, pasti Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan Sufyan itu dua, seperti misalkan Al-Fudail bin Dzukain, itu beliau meriwayatkan hadis dari Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Hanya saja Al-Fudail bin Dzukain kalau meriwayatkan hadis dari Ibnu Uyainah pasti menyebutkan qala hadatsana Sufyan Ibnu Uyainah atau Ibnu Uyainah. Adapun kalau beliau mengatakan qala hadatsana Sufyan, pasti Ats-Tsauri. Itu Al-Fudail bin Dzukain. Ini ulama-ulama besar ya. Kalau kita enggak pernah dengar ya, ya seharusnya dengar. Harus hafal nama-nama ulama-ulama besar ini. Dan ada ulama yang bertemu tapi tidak meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, seperti Abdurrahman bin Mahdi. Beliau katakan, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya antara Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri lebih alim Sufyan bin Uyainah. Dan Imam Syafi'i mengatakan antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Malik bin Anas lebih faqih Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi tingkatannya Imam Syafi'i ini pernah berguru kepada Malik bin Anas, pernah berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri, pernah berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Tiga-tiganya gurunya Imam Syafi'i. Tapi ratingannya Sufyan bin Uyainah lebih alim daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lebih alim daripada Malik bin Anas. Hanya saja yang muridnya paling banyak itu Malik bin Anas yang lebih terkenal, sehingga madhabnya sampai sekarang. Ats-Tsauri punya madhab tapi muridnya sedikit. Ibnu Uyainah punya madhab tapi muridnya sedikit, sehingga tidak bertahan sampai sekarang madhabnya. Ya, ini faedah saja di luar. Ya, pentingnya khonafidina azakumullah kita untuk baca banyak-banyak biografi para ulama, karena pada biografi para ulama itu terdapat pelajaran yang sangat berharga. Ya, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, ketakwaan mereka, wara' mereka, zuhud mereka, akhlak mereka itu luar biasa. Itu praktek dari hadis yang kita baca ini. Dibaca rawi-rawi hadisnya, praktek mereka itu luar biasa. Ya, ibadahnya, wara'nya, zuhudnya, alimnya luar biasa. Ya, bahkan mungkin kita tidak pernah dapati pada zaman sekarang ini ulama-ulama besar seperti ini. Ya, kita lanjutkan ikhwana fi dinasakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan adinat li rabbiha maknanya siap mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan pasti langit tersebut akan mematuhi perintah Allah tersebut. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dibentangkan, dihamparkan, yaitu dihamparkan, nanti akan ditafsirkan maksudnya dihamparkan, dibentangkan pada yaumul mahsyar. Wa alqat ma fiha wa takhallat, kemudian bumi tersebut akan memuntahkan dan mengosongkan isi perutnya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi siap memerintah, siap mendengar perintah Allah SWT, dan pasti bumi tersebut taat terhadap perintah Allah. Kapanpun diperintahkan untuk mengeluarkan seisi perutnya, bumi pasti akan mengeluarkan dan menggoncangkan diri. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu kadih. Kadih itu bekerja keras, berusaha maksimal. Kadhan, dengan sebenar-benarnya. Ila rabbik, menuju Rabbmu, famulaqih. Karena kalian itu, kalian pasti akan bertemu dengan Rabb kalian. Akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kalian semuanya ketika di dunia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali menemui keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya, dia menerima kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, dia terima dari belakang dan dengan tangan kiri. Fasawfa yad'u thubura, maka mereka akan menyeru celakalah. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Orang yang seperti ini adalah ketika dia di dunia orang yang sangat bahagia. Bahagia dengan kehidupan dunianya, enggak ada peraturan, bebas. Innahu dhanna an la yahur. Dan dia menyangka bahwasanya ya tidak akan ada kehidupan yang setelahnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, dan bahwasanya mereka menyangka mereka itu bebas. Bebas, liberal, bebas. Sebebas-bebasnya. Tentu saja sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya. Karena manusia ini diciptakan untuk diperintah dan dilarang oleh Allah. Perintah untuk beribadah, dilarang dari kesyirikan. Perintah untuk taat, dilarang dari maksiat. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, idza samaa'u syaqqat, apabila langit itu terbelah, wadzalika yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wa adinat li rabbiha, ay istama'at li rabbiha, ketika langit sudah siap untuk mendengarkan perintah Allah, wa ta'at amrahu bima amaraha bihi min al-insyiqaq, dan siap taat terhadap perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan bahwasanya langit harus terbelah, maka mereka pun terbelah. Wa huqqat ay huqqa laha an tuti amra, yaitu pasti mereka harus taat kepada perintah-perintah Rabb-nya. Li'annahu al-'azimul ladzi la yumana' wa la yughalab, dikarenakan Allah yang Maha Agung, yang tidak bisa dihalangi, yang tidak bisa dikalahkan. Bal qad qahara kulla syai', bahkan Allah menguasai segala sesuatu. Wa dallalahu kullu syai', dan segala sesuatu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dibentangkan, ay busitat, dihamparkan, ay furishat, dihamparkan, ya, busitat, furishat maknanya sama, dibentangkan, dihamparkan seperti karpet, wa wusi'at, dan diluaskan. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Imam Al-Jarir At-Tabari dalam Jami'il Bayan fi Tafsir Al-Qur'an fi Ta'wil Al-Qur'an, haddatsana Ibnu Abdil A'la قال حدثنا ابن الثور عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوزن النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم أبابيلا terjadi hari kiamat, maka Allah akan bentangkan bumi seukuran bumi tersebut, مد الأديم, seperti ukuran bumi tersebut. hatta la yakuna li basharin minan nas illa mawdi'a qadamai, sampai tidak ada tempat bagi manusia kecuali hanya kedua telapak kakinya. Tidak ada tempat di dunia kecuali bagi kedua telapak kakinya saja. Fa akunu awwala man yud'a, maka akulah, kata Rasulullah, awwala man yud'a, orang yang pertama kali dipanggil. Dalam riwayat Muslim, awwalu ma yunshaqqu qabri, pertama kali yang akan dibelah kuburnya dan bangkit dari kubur. Itu pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, awwalu ma yunshaqqu bihil qabr, ya, adalah Nabi Muhammad. Pertama kali yang dibelah kuburnya dan bangkit adalah Nabi Muhammad. Wa awwalu ma yuqsa yaumal qiyamah Ibrahim, dan pertama kali yang akan diberi pakaian oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, dan ketika Rasulullah bangkit, wa ana ra'aitu Musa, ya, muta'alliq fi apa? Dan aku melihat Nabi Musa ketika itu bergantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Muhammad pertama kali yang akan diseru. Nabi Muhammad pertama kali yang akan bangkit. Wa Jibril an yaminir Rahman, dan malaikat Jibril ketika itu sebelah kanannya Ar-Rahman, sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma ra'ahu qablaha, demi Allah aku belum pernah melihat sebelumnya yang seperti itu. Fa aqul, maka aku katakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna hadha akhbarani annaka arsaltahu ilayya, wahai Rabbku, bahwasanya Jibril mengkhabarkan kepadaku bahwasanya engkau mengutus kepadaku, itu mengutus Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an. Fa yaqulullah azza wa jalla, maka Allah menjawab, sadaq, benar. Thumma ashfa', kemudian aku setelah itu memberikan syafaat. Ya, tentunya sebelumnya, ya, ikhwana fi din azakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana hadis syafa'ah, semua manusia berkumpul mencari Nabi Adam, maka Nabi Adam ketika itu mengatakan, nafsi-nafsi, diriku-diriku, saya juga punya dosa. Kemudian mencari Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan pula, nafsi-nafsi, diriku-diriku, aku punya dosa, dulu aku pernah berdusta. Kemudian terus mencari Nabi Musa dan seterusnya, aku dulu pernah membunuh orang, memukul, ya, dari bala tentaranya Fir'aun, dipukul, sekali pukul mati, padahal gak sengaja. Kemudian Nabi Isa juga sama, diriku, diriku, dan seterusnya. Akhirnya berkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ana laha, akulah yang akan, ya, meminta syafaat kepada Allah. Maka Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah, memuji Allah, sujud dengan sujud yang sangat panjang, dengan pujian, ya, sanjungan yang belum pernah Allah dipuji dan disanjung dengan sanjungan pujian tersebut. Ya, yang Nabi Muhammad belum pernah sujud selama itu, sujud sangat lama, sampai akhirnya Allah katakan, ya Muhammad irfa ra'sak was'al tu'fa washfa tushaffa, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, dan mintalah syafaat, kamu akan diberikan hak untuk syafaat. Maka di sini summa ashfa, aku akan memberikan syafaat. Fa aqul, aku katakan kepada Rabbku, ya Rabbi, ibaduk adaduka fi atrafil ard, wahai Rabbku, sesungguhnya ada hamba-hambamu yang beribadah kepadamu di ujung-ujung bumi. Qala, maka beliau bersabda, wa huwal maqamul mahmud, maka itu adalah al maqamul mahmud, maqamul mahmuda. Ya, yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah, ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmuda allati wa'adta. Nah, kita disyariatkan setelah azan berdoa demikian, meminta kepada Allah, ya, untuk diberikan maqam mahmuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita sebagai umatnya jangan tinggalkan doa tersebut ketika sudah dikumandangkan azan. Mengharap kita, ya, termasuk yang disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena izin Allah, karena ridha Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umum dan yang khusus. Karena kalau syafaatul uzma maqam mahmud, ya, ini umum. Ya, syafaatul uzma disegerakan hisab, ini umum. Tapi syafaat-syafaat khusus kita meminta kepada Allah pula. Ya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah wa qawluhu wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kemudian yang namanya bumi tersebut memuntahkan seisi perutnya dan mengosongkan isi perutnya. Ai alqat ma fi batniha min al-amwat, memuntahkan isi perutnya yaitu dari orang-orang mati. Semuanya dikeluarkan dari isi perut bumi, orang-orang matinya dibangkitkan, dikeluarkan. Dari semenjak Nabi Adam sampai yang paling akhir. Wa takhallat minhum, dan dikosongkan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang masih tertanam di bawah bumi. Semuanya sudah dimuntahkan, sudah dikeluarkan dari perut bumi, dan semuanya berdesak-desakan ya di atas bumi tersebut. Allahul musta'an. Wa qawluhu ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu bekerja keras dengan sebenar-benarnya, dan itu semuanya intinya menuju Rabb kalian. Baik bekerja keras dalam dunia ataupun agama, ujung-ujungnya kepada Allah, yaitu akan kembali kepada Allah. Aisa'in ila rabbik sa'ya, yaitu benar-benar berjalan menuju Rabbmu dengan sebenar-benarnya. Wa amilin amalan, dan beramal amalan-amalan baik atau buruk. Famulaqi, kemudian kalian akan menemui Allah. Thumma innaka satalqa ma amilta min khairin aw syarr, yaitu kalian benar-benar akan mendapati, menemui apa yang kalian amalkan dari kebaikan atau kejelekan, akan mempertanggungjawabkannya. Wa yashhadu lahu man rawahu Abu Dawud At-Tayalisi, dan ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Ya. Jadi Imam perawi hadis Abu Dawud ada dua. Abu Dawud Sijistani dari Sijistan, ini sahibus Sunan, Sunan Abi Dawud. Ya, ini apa namanya? Sijistan. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi ini sahibul Musnad, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Jadi kalau Abu Dawud Sijistani, Sunan, Sunan Abi Dawud, ya, Kutubus Sittah. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi ini adalah Musnad, Musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Anil Husain bin Abi Ja'far, an Abi Zubair an Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril, Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah orang yang engkau kehendaki, engkau yang cintai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, dan beramallah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mendapati balasan dari amal yang engkau lakukan. Ya, di sini dikasih pilihan tapi enggak ada pilihan. Ya. Pilihan tapi enggak bisa milih. Mau surga apa neraka? Pilihan tapi enggak bisa milih. Pasti milihnya apa? Milihnya surga, walaupun kenyataannya ada yang milihnya neraka. Ini adalah pilihan tapi enggak bisa milih. Artinya apa? Hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Artinya apa? Hidup jangan sesukamu karena kamu akan mati. Cintailah sesukamu, kamu akan berpisah. Maksudnya apa? Ya, cintailah karena Allah. Karena cinta karena Allah akan bertemu nanti di surga. Al-mutahabbina fillah fi a'la manabir min nuri fil jannah, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, fi a'la manabir min nuri fil jannah, mereka akan ditempatkan di tempat mimbar yang tertinggi dari surga, mimbar tersebut dari cahaya. Bahkan dalam riwayat lain, ya, yaghdhitu minhul anbiya wal mursalun, di mana para nabi dan para rasul iri iri melihat mereka. Melihat orang-orang yang saling cinta karena Allah di dunia, balasan di akhirat mereka akan dijajarkan di dalam mimbar yang tertinggi dari cahaya, berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau kita mencintai anak istri, cintailah karena Allah. Jangan karena kecantikan, jangan hanya sebatas itu anak kita. Cintailah karena Allah. Maka akan diposisikan nanti bersama-sama di surga. Karena al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Maka cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Beramallah sesukamu. Kamu akan mendapatkan hasil apa yang kamu amalkan. Maksudnya apa? Ya, jangan kamu berbuat sesukamu. Ya, berbuatlah baik, kan begitu. Jadi pilihan, tapi gak bisa milih. Ya, pilihan yang satunya gak bisa dipilih. Jadi maknanya adalah harus begini. Ya. Qonafidinazukumullah, karena kita akan mati, kita akan berpisah dengan keluarga kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Wa minan nasi may yu'idu adh-dhamir 'ala qawlihi, di antara manusia ada yang mengembalikan kata ganti pada rabbik, ai famulaqi rabbik. Kamu akan bertemu dengan Rabbmu. Kalau yang pertama tadi, kamu akan bertemu dengan amalanmu, hasil amalanmu kamu akan lihat. Kalau yang kedua ini menafsirkan rabbik, ya, kembali kepada rabbik, mulaqi dhamir atau kata ganti ha di sini, hi di sini, kembali kepada rabbik. Kamu akan bertemu dengan Rabbmu. Maknahu fayujazika bi'amalika wa yukafi'aka 'ala sa'yika. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalanmu dan akan membayar atas usahamu. Wa 'ala hadza faqil al-qawlaini mutalazim. Tapi keduanya ini saling melazimkan. Dua-duanya benar. Berkata Al-Auf dari Ibn Abbas, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha, ay ta'malu 'amalan talqa Allah bihi khairan kana aw syarran. Oleh karena itu Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini belum mengatakan engkau beramal amalan apapun, kamu akan bertemu dengan Allah dengan membawa amalan tersebut yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, apa yang kita ucapkan, kita lakukan, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah Maha tahu baik atau buruk. Ya. Tafadhal di kumandangan ada. Allah subhanahu. Qatadah berkata Qatadah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha, ay inna kadhak yabna adam ladha'ifun. Sesungguhnya usahamu walaupun kerja keras itu sangat lemah, sangat sedikit. Ya. Faman istata'a yakuna kadhuhu fi ta'atillah falyaf'al. Maka barang siapa yang kerja kerasnya tersebut walaupun masih teranggap sedikit, sehebat-hebatnya kita beramal, itu masih sulit. Maka barang siapa yang bisa, ya, mengerahkan upayanya, usahanya dalam ketaatan kepada Allah, falyaf'al. Maka lakukanlah, wala quwwata illa billah. Dan tidak ada upaya daya yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, sahlan, mudah, bila ta'sir, tanpa adanya kesulitan. Aila tuhaqqiq alaihi jami'a daqa'iki a'malih. Yaitu tidak akan diperinci oleh Allah, tidak akan diperinci oleh Allah semua amalan-amalan kecilnya. Padahal sebagaimana kita pernah bahas dalam Tafsir Mukatsir, ya, mengenai kenikmatan-kenikmatan Allah, Abu Hurairah pernah bertanya, ya, apakah air putih ini, sahabat Umar bin Khattab bertanya, apakah ini termasuk akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Rasulullah. Naam. Air putih yang kita minum ini akan ditanya oleh Allah. Dari mana, untuk apa? Dari mana air putihnya? Untuk apa kamu gunakan air putih itu? Subhanallah. Akan ditanya. Maka kalau dia mendapatkan hisab yang yasir, yang kecil-kecil demikian, tidak akan ditanyakan. Tidak akan ditanya. Lalu bagaimana hisabnya? Nanti akan diterangkan. Fa inna man husiba kadzalik yuhlik wala mahalah, dikarenakan barang siapa yang diperinci, ditanya dengan rinci, detail-detail amalan-amalan dia, pasti binasa dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, qala haddatsana Ismail قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت اليوم أتاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة من نوكش الحساب عذبه. Barang siapa yang diperinci, ditanya mengenai perincian amalannya, عذبه, pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. قالت maka Aisyah رضي الله عنها berkata, qultu alaysa qala Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, bukankah Allah berfirman fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan itu orang-orang yang beriman yang baik akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laysa dzaaka bil hisab, itu bukan hisab secara hakiki, yaitu bukan hisab dihitung sekecil-kecilnya, bukan. Walakin dzalikal 'arb, akan tetapi hisab yang diberikan kepada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan adalah 'arb, cuma ditampakkan, ditunjukkan, ini kamu pernah beramal ini, pernah beramal itu, pernah beramal kamu di tempat ini beramal ini, waktunya sekian, saksinya ini. Dan bumi akan tuhadditsu akhbaraha, bumi akan jadi saksi nanti. Kita bermaksiat dimanapun, bumi itu di bawah kita. Maka bumi ini akan menceritakan, saya saksinya. Di tempat ini, waktunya ini. Kalau yang yasir, hisab yang mudah itu cuma ditampakkan. Ditampakkan, ini kamu beramal ini, kamu berbuat ini, kamu berucap ini. Semuanya ada catatannya. Ya. Semua ditampakkan, yang kecil yang besar ditampakkan, cuma tidak ditanya, tidak diperinci ditanya, cuma ditunjukkan saja. Ini kamu pernah beramal ini, beramal ini, beramal ini, beramal di waktunya ini, saksinya ini. Sudah sampai memutuskan lah dia. Allahu musta'an. Man nukisha al-hisab, barang siapa diperinci, ditanya dengan rinci, ditanya dengan rinci, yaumal qiyamah udhiba, pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma hasibna hisaba yasira. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Jarir dari hadis Ayyub As-Sikhtiyani. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu Waqi', qala haddatsana Ar-Rawh Ibnu Ubadah, qala haddatsana Abu Amir Al-Khazzaz, an Ibn Abi Mulaika, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu dihisab pada hari kiamat kecuali pasti diazab oleh Allah. Faqultu, maka aku berkata, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, alaysa qala Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira? Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah? Maka Rasul menjawab, dzaakal 'arb, itu cuma ditampakkan saja. Ditunjukkan, ini loh amalanmu, ini loh catatan amalanmu. Innahu man nukisha al-hisab udhiba. Karena sesungguhnya orang yang ditanya perincian daripada amalannya, pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala biyadihi ala usbi'ihi. Ya, beliau mengatakan, ya, biyadihi ala usbi'ihi. Mengatakan, apa namanya, dengan tangannya, dengan jari-jarinya begini, ka'annahu yankut, seperti mau menotok. Ya, atau begini, dia mengatakan begini, dia mengatakan begini. Seperti mau menotok atau mau begini, ya. Pokoknya jari-jarinya ditunjukkan. Ya. Rasulullah sampai menegaskan begini. Artinya apa? Kalau begini kan berarti penekanan. Ya. Wa rawa aidan an Amr bin Ali an Ibni Abi Adi an Abi Yunus al-Qushairi an Ibni Abi Mulaika an al-Qasim an Aisyah wa dzakara al-hadits. Mulai disebutkan hadisnya. Wa akhrajahu min tariqi Abi Yunus al-Qushairi wa ismuhu Hatim bin Abi Shaghirah bihi. Wa qala al-Jarir hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Muslim an al-Harits ibn Khirrit akhi Zubair an Ibni Mulaika an Abi an Aisyah qalat Aisyah mengatakan man nuqisal hisab aw man husiba udhiba. Barang siapa yang ditanya perincian amalannya, hisabnya, pasti dia akan disiksa. Qala thumma qalat innamal hisab al-yasir 'adhu 'ala Allah wa huwa yarahu. Yang dimaksud hisab yang mudah adalah 'aradun 'ala Allah wa huwa yarahum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hisab yang mudah, catatan amalan kita aradun, dihamparkan Allah, ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yarahum, dan mereka pun ditunjukkan. Malaikat yang mencatat, raqib dan ajid, yang mencatat amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, menampakkan, mempertanggungjawab, ini catatannya, wahai Rabbu, ini catatannya. Diperlihatkan kepada Allah dan diperlihatkan kepada kita. Malunya kayak apa kita? Rapotnya merah banyak banget. Catatannya sangat banyak keburukannya, malu kita. Di hadapan Allah ditunjukkan, kita juga ditunjukkan. Itu saja sudah dianggap yasir, ringan kalau ditunjukkan saja. Ya. Tapi kita sudah malu luar biasa, takut luar biasa. Allahul musta'an. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Ismail qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Abdul Wahid ibn Hamzah ibn Abdullah ibn Zubair an Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'd salatih. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian salatnya, berarti Rasulullah berdoa saat salat. Dan terdengar doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, kita ulangi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Falamma sarafa, ketika beliau selesai salat, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa itu hisab yang mudah? Qala ayyanzura fi kitabihi fayatajawaza lahu anhu, yaitu dia akan melihat catatan amalan dia selama di dunia, kemudian Allah lewati, Allah ampuni, Allah lewati, tidak tanya, maksudnya diperlihatkan, lewat, lihat, lewat, tidak ditanya. Innahu man nuqisal hisab, karena barang siapa yang ditanya oleh Allah atas catatan amalan tersebut, yauma idzin halak, ketika itu dia akan binasa dengan siksa. Ini sahih ala syarti Muslim. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, ini sangat mengerikan bagi kita. Dan hendaknya kita berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahul musta'an. Wa qawluhu ta'ala wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian setelah tadi dihisab dengan hisab yang yasir, hisab yang mudah, cuma diperlihatkan saja, dia akan kembali menemui keluarganya yang di surga dengan bahagia. Wa yarji ila ahlihi fil jannah, yaitu kembali menemui keluarganya di surga, akan masuk surga dia. Qala Qatadah wa Dhahhak masrura farhanun mutaqabbidan bima a'tahu Allah, yaitu gembira dan dia sangat penasaran dan mengharap kenikmatan surga tersebut. Jadi orang kalau penasaran, sudah dia rindukan surga dari semenjak di dunia, maka ketika dia tahu mau masuk surga, kan bahagianya kayak apa tuh? Bahagia, perasaan, oh, kayak apa surga itu? Kayak apa? Kan luar biasa perasaan itu. Itulah yang akan diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan hisab yasira. Wa qad ra'a Tabrani an Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak yang pernah dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, innakum ta'maluna a'malan la tu'rafu wa yushikul 'arif ayyathuba ila ahlihi famasrurun wa maqzumun. Sesungguhnya kalian beramal sebuah amalan yang kalian tidak ketahui, sudah lupa amalan tersebut, tetapi kamu akan diberitahu, ya, akan diberitahu atas pahalanya atau dosanya, maka dia akan kembali kepada keluarganya di surga dengan bahagia, atau dia kembali dengan muram durja dan masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang-orang yang diberi catatan amalan dari belakang punggungnya, ay bi shimali, dengan tangan kirinya, mi wara'i dhahri, dari belakang punggungnya, na'udzubillah, tutna bi yadihi ila wara'ihi wa yu'ta kitabahu biha kadzalik, dilipat tangannya begini atau begini dari belakangnya, dilipat, susah dia menerimanya dari tangan kirinya, na'udzubillah min dzalik. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan mengatakan thubura, celakalah, khasara wa halak, celakalah, binasalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Innahu kana fi ahlihi masrura, itulah orang-orang yang dulu di dunia mikirnya kesenangan saja. Ay farihan la yufakkir fil awaqib, yaitu orang-orang yang hanya dia bersenang-senang di dunia, tidak berpikir apa akibat yang dia lakukan. Wala yakhafu mimma amama, dia tidak takut apa yang akan terjadi di hadapan dia pada hari kiamat. Fa'aqabahu dzalik al-farh al-yasir al-huzn al-tawil, maka Allah gantikan kebahagiaan yang secuil di dunia dengan kesedihan yang sangat panjang di neraka jahannam. Innahu dhanna an la yahur, ay kana ya'taqidu an la yarji' ila Allah, yaitu orang-orang yang menyangka dia tidak akan kembali kepada Allah. Wala yu'idu, tidak akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah. Ba'da mauti, setelah matinya, bahkan dia jadikan ejekan, wong belum mati kok sudah percaya akan ada azab kubur, semoga kamu mati nanti, dan pasti akan mati dan akan merasakan azab kubur yang kamu dustakan di dunia ini. Sungguh sangat hina ucapan-ucapan yang mengingkari azab kubur. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai untuk main-main azab kubur tersebut. Bermain-main dengan azab kubur, menjadikan guyonan dengan siksa api neraka, itu cirinya Abu Jahal. Abu Jahal ketika diingatkan, Abu Lahab ketika diingatkan oleh Rasul SAW, dia mengatakan, inni la aftadi min azabillah bimali wa waladi, aku akan tebus azab Allah dengan hartaku, dengan duitku. Sombong sekali dia, mau menebus azab Allah dengan duitnya, dengan hartanya. Lah, sama sekali tidak, tidak akan bisa. Bangga sekali dengan dia hartanya, dengan matanya. Allahul musta'an. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairuhuma, wal hawar huwa rujuk alla yahur, yaitu dia menyangka tidak akan kembali kepada Allah. Bala, tidak demikian. Inna rabbahu kana bihi basira, tentu saja Allah itu maha melihat. Ya'ni bala sayu'iduhu Allahu kama bada, bahkan Allah akan mengembalikan semua orang yang sudah mati sebagaimana Allah awal ciptakan mereka dari sebelumnya tidak ada. Sebelumnya enggak ada apa-apa, Allah ciptakan. Dan lebih mudah untuk mengembalikannya. Fayujazihi ala a'mali khairiha wa syarriha. Kemudian Allah akan membalas amalan-amalannya yang baiknya ataupun yang buruknya. fa innahu kana bihi basira, karena sesungguhnya Allah Maha melihat, aliman khabira. Basir maknanya alim, maknanya Maha mengetahui, wa khabir dan akan mengkhabarkan apa yang Allah ilmui, apa yang Allah ketahui. Itu adalah basir. Jadi basir bukan hanya melihat saja, tapi mengetahui dan akan mengkhabarkan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hanya sebentar. Ya, harta itu hanya sementara. Ya. Apa yang kita senang-senang dengan itu akan kita tinggalkan. Apa yang kita cintai dari keluarga kita akan kita tinggalkan. Tapi semua yang kita ucapkan, yang kita tindak tanduk, yang kita berbuat, ya, itu semuanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umur kita itu, ya sudah, umur itu kayak karpetnya menggulung di belakang kita. Yang karpet ada ujungnya, senantiasa terus akan menggulung dan kita terpaksa harus maju, enggak bisa mundur. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita pasti akan mati. Dan kita tidak akan tahu ujung karpet umur kita itu sampai di mana. Barangkali saya yang masih muda atau setengah ini lebih dulu mati dibandingkan yang lebih tua daripada anak. Gak ada yang tahu. Batas umur kita tidak akan ada yang tahu. Kita yang berumur atau yang sepadan dengan umur-umur kita, 30 sekian, 33, di mana itu adalah umurnya penduduk surga. Ya, penduduk surga mereka akan berada di surga, 33 tahun umurnya. Kita gak tahu apakah saat usia anak ini 33, 34, atau 35 kemudian mati, kita gak ada yang tahu. Ya, oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah, ya, kita banyak meminta kepada Allah. Amalan kita itu sangat sedikit, suwil. Ya, maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus wa na'udzubika minan nar. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira wa la tuhasibna hisaban asira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.